Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yirdah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد kita lanjutkan kembali pembacaan kita dari kitab Al-Munakhalatun Nuniyah. Dan kita masih dalam pembahasan Kitabul Buyu', kitab jual beli. Dan pada pembahasan yang terakhir kita telah membahas tentang hukum At-Tas'ir. Al-Qadha, sahih. Penetapan harga. Iya. Naam. Bahwa telah sahih dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam larangan bagi seseorang untuk menetapkan harga, menekan harga dari para penjual ketika mereka menjual barang dagangannya. Biarkan mereka mencari rezeki yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Dan bahkan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menganggapnya sebagai suatu kezaliman. Sebagai suatu kezaliman. Dan ini hukum asal. Dan di sana banyak tafri'at, cabang-cabang permasalahan yang insyaallah taala akan kita bahas di pertemuan yang lain. Kita lanjutkan kembali ke pembahasan yang berikutnya, masih lanjutan dari pembahasan al-buyu'. Qala rahimahullah ta'ala asy-syarhu tahrimu bai'il hadir lil badi, diharamkannya orang yang hadir menjual atau membeli kepada al-badi. Yang dimaksud orang hadir di sini adalah orang kota, orang yang tinggal di daerah perkotaan. Sedangkan al-badi adalah orang yang tinggal di daerah pedalaman dan pedesaan. Dan yang dimaksud dengan bai' meliputi al-bay' wa syira', baik membeli maupun menjual. Walaupun terjadi khilaf dalam permasalahan ini, namun secara bahasa al-bay' mencakup dua hal, membeli demikian pula menjual. Sehingga makna dari perkataan ini, diharamkan bagi orang kota untuk membeli atau menjual kepada al-badi, orang pedalaman, orang desa. Wa jam'uhu buda kawazni huda, dan jamak dari al-badi adalah buda, seperti timbangan lafaz huda. Wa bawadi aidan, juga jamaknya al-bawadi, yakni maksudnya adalah orang-orang yang berasal dari al-badiyah, dari pedalaman. Naam. Sebagaimana yang kita ketahui ya ikhwan, bahwa orang-orang yang tinggal di pedalaman, mereka banyak tidak mengetahui kondisi yang terjadi di kota. Dari turun naiknya harga, meningkatnya perekonomian atau merendahnya, mereka tidak mengerti itu. Sehingga tidak jarang dari mereka yang tertipu oleh orang-orang kota. Mereka hendak membawa barang dagangan ke kota, namun mereka dicegat. Atau orang kota yang datang ke sana untuk membeli barang-barang dari ahlul badiyah, orang pedesaan. Sehingga terjadilah tindakan-tindakan penipuan. Orang desa tidak mengetahui harga yang ditetapkan di kota. Naam. Sehingga mereka merasa bahwa harga tersebut sudah sepantasnya, ternyata tidak demikian. Yang mungkin kalau mereka mengetahui harga kota, maka mungkin mereka tidak akan menjual dengan harga yang demikian murahnya. Maka yang demikian ini tidak diperbolehkan. Lima fi sahihaini min hadithi Abi Hurairah. Berdasarkan hadith yang terdapat dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Dari hadith Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an. Wala yabi' hadirun libadin. Janganlah orang kota menjual atau membeli kepada orang desa. Janganlah orang kota menjual atau membeli kepada orang desa. Wa tahrimu bai'il hadir lil badi qaulul imam Malik wa Syafi'i wa Ahmad wa ghairihim. Dan diharamkannya orang kota menjual atau membeli kepada orang desa. Ini adalah pendapat al-imam Malik, al-imam Syafi'i, al-imam Ahmad dan selain mereka. Wa ma'na bai'il hadir lil badi ar-rajihu 'indi huwa hamlul hadari al-bida'ata ila al-badawi. Yang dimaksud dengan orang kota menjual kepada orang desa, yang rajih menurutku, ya, yakni menurut pengarang kitab ini, adalah orang kota membawa barang dagangan menuju ke desa. Membawa barang dagangannya, dibawa ke desa. Lalu dijual kepada orang-orang badui dalam keadaan mereka tidak mengerti harga pasaran. Wastighlalu adami ma'rifatihim lighubdihim, dan memanfaatkan kejahilan mereka, ketidaktahuan mereka tentang harga pasaran untuk menipu orang-orang pedalaman, untuk menipu orang-orang desa. Jadi di sini beliau menyebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengharamkan yang demikian adalah disebabkan karena terjadinya tindakan al-ghubn, ya, yang menyebabkan ruginya pihak pedalaman karena mereka tidak mengerti kondisi pasar. Berarti hal yang demikian ini akan hilang sifat pelarangan tersebut apabila orang pasar sudah mengetahui. Ya. Kalau mungkin kita bandingkan antara orang-orang pedalaman zaman dahulu dengan zaman sekarang. Zaman sekarang mereka sangat mudah sekali untuk mengorek informasi pasar, iya kan? Naam, sangat mudah sekali bagi mereka. Mereka punya banyak jalur untuk mendengarkan berita-berita tentang harga standar yang ada di pasaran. Berdasarkan hal ini mungkin illah ini sudah tidak ada lagi. Berarti pelarangan tersebut sudah tidak lagi sebagaimana yang di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walhasil dalam masalah ini terjadi khilaf di kalangan para ulama. Apakah larangan tersebut memiliki illah, ada sebabnya, yaitu disebabkan karena orang pedalaman menjadi rugi dan tidak mengetahui harga pasar, ataukah larangan itu adalah perkara yang ta'abbudi? Perkara ta'abbudi maksudnya bahwa kita tidak mengetahui illahnya. Yang jelas Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang. Ya. Apakah disebabkan karena orang pedalaman itu rugi atau tidak? Yang jelas Nabi alaihi salatu wasallam melarang. Nah, walhasil terjadi khilaf dalam permasalahan ini. Ibn Hazm rahimahullah ta'ala mengatakan bahwa hadis ini adalah hadis yang mengandung makna ta'abbudi hukumnya. Tidak diperbolehkan orang kota menjual kepada orang desa, orang pedalaman. Nah, di mana orang kota yang memaksudkan untuk berangkat ke sana. Sama sekali tidak diperbolehkan. Apakah orang desa mengetahui harga pasaran atau tidak? Namun sebagian para ulama mengatakan boleh apabila orang pedalaman tidak dirugikan. Dalam artian tidak terjadi penipuan yang menyebabkan mereka rugi. Dan mereka mengetahui harga pasar. Maka yang demikian ini boleh. Nah, sebagian dari kalangan para ulama ada yang mengatakan yang tidak boleh orang kota yang membawa ke desa. Akan tetapi kalau orang desa sendiri yang menginginkan, maka boleh. Kalau orang desa yang menghendaki itu, maka boleh. Atau orang desa yang membawakan pada orang kota. Orang desa yang meminta orang kota itu untuk datang. Maka yang demikian ini boleh. Yang dilarang orang kota yang memulai. Adapun kalau orang desa yang meminta, maka ini akan memudahkan mereka. Dan yang zahir bahwa ini yang dikuatkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Wa ma siwa dhalika fa halalun mubahun binususin kathiratin wa adillatin syahirah. Adapun selain dari itu, maka halal dan mubah dengan nas-nas yang banyak dan dalil-dalil yang masyhur. Ahammuha an al-haditha idza ukhidha ala zahiri fuhima minhu al-muqata'atu lil badu. Yang terpenting bahwa hadis tersebut apabila diambil secara zahir, maka difahami terjadi hubungan terputus sama sekali dengan orang-orang badui. Kalau difahami secara zahir, tanpa menyentuh illah, tanpa berusaha untuk mencari illah, mengapa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang? Kalau diamalkan secara zahir, maka terputus hubungan antara orang kota dengan orang desa. Nah, maka yang demikian ini tidak sesuai dengan hikmah yang Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan jual beli dalam rangka ta'awun. Ya. Ta'awun, tolong menolong. Alal birri wa taqwa. Nah. Dan taisir, memudahkan. Terkadang orang desa membutuhkan barang dimiliki orang kota. Demikian pula sebaliknya. Kalau difahami secara zahir, tanpa memperhatikan adanya hikmah, illah, maka akan terjadi pemutusan hubungan sama sekali. Ya. Wa kaifa yakunu dhalik? Bagaimana mungkin yang demikian itu bisa? Wallahu azza wa jalla yaqul wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan tolong menolonglah kalian di atas kebaikan dan ketakwaan. Wala birra a'zamu min tafriji kurbati muslim muhtaj li shira'i syai'. Dan tidak ada kebaikan yang lebih besar dari tafrij, melapangkan, menghilangkan kesulitan seorang muslim yang membutuhkan untuk membeli sesuatu. Orang desa kadang-kadang mereka butuh. Nah, Fanabi'uhu badawiyan kana au qarawiyan, sehingga kita menjualnya apakah dia orang badu atau dia orang kampung. Naam. Yang jelas terjadi ridha at-taradhi. Dan orang desa mengetahui kondisi pasar. Orang desa tidak tertipu. Selamat dari gharar. Maka yang demikian ini menurut pendapat al-muallif rahimahullah, yang demikian ini diperbolehkan. Wallahu a'lamu bis-shawab. Thumma al-ihtikar, kemudian al-ihtikar. Akan disebutkan nanti makna dari al-ihtikar. Yang ini pun tidak diperbolehkan. لقوله صلى الله عليه وآله وسلم في حديث معمر بن عبد الله berdasarkan sabda Rasulullah صلى الله عليه وآله وسلم dalam حديث معمر بن عبد الله لا يحتكر إلا خاطئ, tidaklah orang yang melakukan ihtikar itu melainkan dia berdosa. Menunjukkan tidak bolehnya melakukan ihtikar. Rawahu Muslimun fi sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Wal khati al athim, yang dimaksud al khati adalah orang yang berdosa. Jadi dibedakan antara al khati dengan al mukhti. Kalau al mukhti orang yang keliru, orang yang keliru belum tentu mendapatkan dosa. Tapi kalau khati, huwal athim, orang yang berdosa. Naam. Wal ihtikar yashmulu kulla syai. Dan yang ihtikar, hukum ihtikar di sini mencakup segala sesuatu dari barang apapun. Dari barang apapun. Wa ma'nahu habsu syai hatta yartafi'a si'ruh. Yang dimaksud dengan ihtikar adalah menahan sebuah atau suatu barang sampai terangkat harganya. Sampai terangkat harganya. Nah, mereka sudah dengar-dengar bahwa bulan depan minyak akan mengalami kenaikan. Nah, mereka beli minyak sebanyak-banyaknya. Ya, setelah itu mereka timbun. Entah ditimbun di mana. Dalam keadaan kaum muslimin, dalam keadaan masyarakat membutuhkan itu. Dibiarkan tertimbun sampai tiba masa waktu kenaikan harga. Nah, pada saat kenaikan harga barulah dikeluarkan dari timbunan. Mendapatkan untung yang besar. Sementara masyarakat sangat membutuhkan. Beda kalau masyarakat tidak membutuhkan. Tidak mengapa, silahkan ya, menimbun, silahkan menyimpan. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyimpan untuk keluarganya. Naam, gandum. Ya, dalam tempo setahun boleh. Nah, dan tidak ada maksud untuk memudaratkan masyarakat. Adapun kalau dengan tujuan sengaja disimpan dalam keadaan manusia sangat membutuhkan barang apapun itu, selama barang itu halal dibutuhkan oleh masyarakat, mencakup kebutuhan primer atau sekunder, maka yang demikian ini tidak diperbolehkan karena akan mendatangkan darar. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan la yahtakiru illa khati', tidaklah orang yang melakukan ihtikar menahan barang untuk menunggu kenaikan harga melainkan dia telah berbuat dosa. Wa akhta'a man khassa al-ihtikara bit-ta'am aw bit'amil bahaim, telah keliru orang yang mengkhususkan ihtikar itu, penahanan ya barang itu hanya pada makanan saja atau makanan hewan. keliru, mencakup segala sesuatu. Bal huwa syamilun kulla syai, bahkan mencakup segala sesuatu. Yalhaqun nasa fihi haja, di mana manusia sangat membutuhkan itu. Ya. Seperti minyak, gas, bensin, nah, dan yang lain sebagainya. Ya, kalau mungkin di negara kita seringnya itu ya, BBM ya. Nah, kalau yang lain pernah terjadi ihtikar para pedagang. Hah? Siapa itu yang bicara itu? Hah? Hah? Gula. Masya Allah, gula. Antum bekas pedagang. Masya Allah. Hah? Gula atau mungkin yang lainnya. Nah, tidak diperbolehkan. Kama dhahaba ila dhalika Abu Yusuf sahibu Abi Hanifah wa huwa al-haq wa muqtada al-umum. Sebagaimana ini yang telah menjadi pendapat Abu Yusuf, muridnya Abu Hanifah, dan inilah yang benar dan inilah yang ditunjukkan oleh keumuman dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Thumma dzakartul 'ina. Kemudian setelah itu saya pun menyebutkan tentang jual beli dengan cara ina. Naam. Dan jual beli dengan cara ina ini yang telah pernah di sebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai peringatan kepada kaum muslimin jika mereka melakukan cara-cara jual beli dengan inah dan yang semisalnya dari hal-hal yang riba, maka mereka terancam kehinaan. Idza tabaya'tum bil inah wa akhadtum adzabal baqar wa raditum biz zar'i wa taraktum al jihad fi sabilillah sallallahu alaikum dhullan la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum. Jika kalian jual beli dengan cara ina, lalu kalian senang dengan beternak, mengambil ekor-ekor sapi kalian, dan kalian senang dengan bercocok tanam, lalu kalian meninggalkan jihad di jalan Allah Azza wa Jal, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mencampakkan pada diri kalian kehinaan. Dan tidak akan terlepas kehinaan itu sampai kalian kembali kepada agama Allah subhanahu wa ta'ala. Kehinaan ya ikhwan bukan disebabkan kekurangan harta, kemelaratan, kemerosotan. Bukanlah disebabkan karena kekurangan harta, namun kehancuran dan kemunduran disebabkan karena maksiat. Walaupun harta melimpah, walaupun kekayaan semakin bertambah, namun apabila mereka mengumpulkan harta dengan cara-cara yang tidak diridhai Allah Azza wa Jal, maka yang terjadi adalah kehinaan. Di antara kebatilan yang difahami oleh sebagian mereka, ada yang menyangka bahwa Islam ini mundur disebabkan karena mereka tidak tertata perekonomiannya. Islam ini mengalami kemerosotan disebabkan karena mereka dikalahkan oleh orang-orang kafir dalam mengatur perekonomian. Subhanallah. Demikian sempitnya pemahaman mereka tentang Islam. Sehingga yang menjadi tolak ukur kemuliaan dan kehinaan itu dari harta, dari perekonomian. Para sahabat, lihatlah kehidupan mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kehidupan beliau? Hidup dalam kemiskinan. Para sahabat, kebanyakan mereka tidak memiliki tempat tinggal, tinggal di masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai ahlus suffah. Yang mereka hanya menunggu ada orang-orang memberikan nafkah kepada mereka, sedekah. dan mereka adalah orang-orang yang gagah berani, siap bertempur jika mereka mendapatkan perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dengan itu mereka mulia. Dengan itu Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan kepada mereka. Wa ju'ila rizqi tahta dhilli rumhi. Rezeki yang paling mulia. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dan dijadikan rezeki yang aku miliki di bawah naungan tombakku. Rezeki yang didapatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari ghanimah, dari jihad fi sabilillah. Rezeki yang paling afdal. Sedangkan kehinaan ketika mereka menyelisihi perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa ju'ila dhull wa saghar 'ala man khalafa amri. Dijadikan kehinaan, kerendahan terhadap setiap orang-orang yang menyelisihi perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian saya pun menyebutkan al-'inah wa huwa syira'u syai' ila ajalin bi thamanin ghalin. Thumma bay'uhu fawran biduni ajalin bithamanin aqal. Ini seperti yang kita contohkan dahulu ya akhwan. Jual beli secara inah. Yaitu membeli sesuatu ila ajalin. Secara kredit. Sampai masa tempo yang telah ditentukan dengan harga yang mahal. Ya, setelah dia beli, ya, tapi masih ngutang, masih kredit, setelah itu dia jual. Pada saat itu juga, ya, dengan kontan, tanpa kredit, dengan jumlah yang lebih sedikit. Ya, sama seperti yang kita sebutkan dulu. Yang intinya, sebenarnya dia butuh uang, cuman barang ini yang jadikan sebagai fasilitas. Nah, contohnya jual beli antara si Ahmad dengan Muhammad misalnya. Ya. Ahmad membutuhkan uang. Ya, Muhammad ini yang punya uang. Kaya. Hanya saja Muhammad ini orang yang orang yang selalu memanfaatkan harta orang lain. Nah. Sehingga dia ingin mencari keuntungan. Ahmad butuh uang. Maka dia datang kepada si Muhammad yang enggak pas sih pakai percontohan Ahmad dengan Muhammad. Nama yang bagus. Ya. Cari nama lain. Budi sama Joko. Enggak ada yang namanya Joko di sini. Budi ini butuh uang. Nah, Joko memanfaatkan. Pada hakikatnya Budi ini hanya membutuhkan pinjaman uang yang nanti dia akan kembalikan, ya, kepada si Joko. Sementara Joko ini, ya, ingin mendapatkan lebih. Dalam artian ketika dia meminjamkan, maka dia ingin mendapatkan pengembalian yang berbunga, yang lebih. Nah, tapi kalau yang demikian keadaannya, kalau dia mengatakan pada si Budi, ya, saya berikan pinjaman padamu 100 ribu, tapi nanti kamu kembalikan 150 ribu. Terlalu transparan. Ya, terlalu kelihatan dosanya. Nah, ribanya terlalu nampak. Maka dijadikanlah fasilitas barang. Nah, ya, Ahmad ini pengen pinjam uang. Maka kok Ahmad lagi? Joko. Nah, Budi dan Joko. Maka Joko mengatakan pada si Budi, kamu punya barang apa? Nah, kata si Budi, ya, apa ya? Tape rekaman misalnya. Nah, tape rekaman. Taib. Kata si Joko, sini saya beli tape rekaman itu. ya, dengan harga kontan. Nah, 100 ribu. Tapi setelah saya beli, saya jual lagi ke kamu, ya kan? Nah, dengan harga 150 ribu. Gimana, setuju? Ya sudah, setuju. Nah, si Budi menyerahkan tab. Joko beri uang kepadanya 100 ribu rupiah. Berarti dia sudah megang, kan? Itu yang dia butuhkan. Dia menginginkan, asalnya dia menginginkan untuk minjam uang 100 ribu. Nah, setelah itu si Joko ini menjual lagi ke Budi. Saya jualin barang kamu, beli. Bayarnya nanti sajalah. Dengan harga 150 ribu. Nanti bayarnya bulan depan. Apa bedanya? Tape itu sudah kembali kepada pemiliknya dan tujuannya sudah tercapai. Dia mendapatkan pinjam 100 ribu dan nanti akan dikembalikan sebesar 150 ribu rupiah. Sama sudah. Nah, atau sebaliknya sama. Kalau ini beliau membalik. Nah, intinya sama. Dan inilah yang dimaksud dengan al-inah yang diharamkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah. Lima rawa Ahmad wa Abu Dawud an Ibn Umar qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Berdasarkan yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud dari Ibn Umar, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dhanna an-nasu bid-dinari wad-dirham wa tabaya'u bil-'ina." Apabila manusia tersibukkan dengan bermuamalah dengan dinar dan dirham, ya, sibuk dengan dunianya, lalu mereka jual beli dengan cara ina, wattaba'u adnabal baqar, lalu mereka mengikuti ekor-ekor sapi, ya, ini beternak. Wa tarakul jihad fi sabilillah, mereka meninggalkan jihad di jalan Allah. Anzalallahu bihim bala, maka Allah menurunkan kepada mereka musibah. Fala yarfa'uhu hatta yuraji'u dinahum, dan Allah tidak akan mengangkat musibah itu sampai mereka kembali kepada agamanya. Nah, jadi kalau terjadi musibah, jangan menyalahkan orang lain. Kembalikan pada diri kita. Disebabkan karena dosa-dosa yang kita kerjakan. Wa ila tahrimiha dhahaba jumhur ahli al-ilm ka Malik wa Abi Hanifah wa Ahmad wa ghairihim. Dan yang mengharamkannya adalah pendapat jumhur dari para ulama seperti Imam Malik, Abu Hanifah, Ahmad dan selain mereka. Wallahu a'lamu bis-shawab. Fa ila huna ikhwan. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين تفضلوا حفظكم الله